pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 15 April 2017 dibacakan Ardiansyah. Dua tewas dan tiga luka-luka akibat kecelakaan di Subuh Salam. Korban banjir bandang Agara tak mau tinggal di tenda. Polisi ringkus pelaku pembacokan yang menewaskan warga Perla. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, kecelakaan lalu lintas terjadi di dalam satu malam di dua lokasi terpisah di Subul Salam merenggut dua korban jiwa, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka. Komandan Pos Penanggalan Bribka Hasbullah mengatakan awalnya kecelakaan terjadi di Desa Singgersing, Kamis malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sebuah truk tronton BK8273BN bermuatan puluhan ton pupuk melaju dari Medan menuju Aceh Barat. Truk tersebut disopiri Adam, 35 tahun, warga Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan rekannya Arisman alias Baung, 32 tahun, penduduk Alulung, Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat melintas di Desa Singgersing, truk tronton hilang kendali sehingga terjun bebas ke jurang. Akibatnya Arisman yang merupakan kernet truk tewas di lokasi kejadian. Laka lantas kedua terjadi Jumat dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di depan simpang SMA Negeri 1 Sultan Daulat, Subul Salam. Ketika itu ada empat pemuda nongkrong di atas sepeda motor mereka di pinggir jalan nasional Subul Salam Medan. Tiba-tiba dari arah Aceh Barat muncul mobil Toyota Kijang Innova BK1695GU dengan kecepatan tinggi. Mobil penumpang yang dikemudikan Wahyudi itu hilang kendali hingga menabrak empat pemuda yang sedang asik nongkrong. Musibah ini merenggut nyawa Adi Setiawan, 23 tahun, penduduk Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat. Tiga korban lainnya masing-masing Zulkiram, 18 tahun, Maruli Galingging, 23 tahun, dan Rahmat Nuh, 20 tahun, mengalami luka parah. Sementara pengemudi mobil Kijang Innova telah diamankan. Sudarlun, korban banjir bandang di Kecamatan Lawi Sigalagala, Aceh Tenggara, lebih memilih mengungsi ke rumah keluarga dan famili ketimbang di tenda atau posko pengungsian. Alasan mereka mengungsi di rumah lebih menjamin dalam hal ketersediaan air bersih, toilet, selimut, dan alas tidur. Camat Lawi Sigalagala, Imansah Gensi, mengatakan, sangat sedikit korban banjir bandang yang mau tinggal di tenda pengungsian di Lawi Tua dan Puskesmas Lawi Sigalagala. Pasalnya fasilitas di posko pengungsian minim karena hanya memanfaatkan toilet dan air bersih di puskesmas. Sedangkan untuk kebutuhan makan tidak ada masalah karena disediakan dapur umum lapangan. Kadi Sosial Aceh Dr. Andes Al-Hudri MM membenarkan tidak ada korban bencana yang mengungsi di tenda karena ditampung di rumah famili yang tidak terkena bencana. Namun tenda tetap dipakai pada siang hari mulai pagi hingga sore. Menurut Al-Hudri, Gubernur Aceh memerintahkan pihaknya menyalurkan bantuan untuk korban banjir bandang di Agara sekaligus memberikan bantuan secara maksimal dalam masa darurat. Al-Hudri juga menginformasikan pihaknya telah membuka pelayanan dapur umum lapangan di 7 titik. Sebanyak 465 personil polisi dikerahkan membantu korban banjir bandang di dua kecamatan di Agara. Dijadwalkan hari ini, Sabtu, Menteri Sosial RI Kofifa Indar Parawansa akan meninjau langsung korban bencana di Agara. Sudarlun, material bawaan banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Lawi, Sigalagala, dan Semadam Aceh Tenggara masih berserakan. Penanganan penanggulangan banjir dinilai masih lamban, terutama untuk membersihkan lumpur dan bebatuan dari rumah, jalan, dan hal lainnya. Bebatuan dan kayu gelondongan yang dibawa air bah belum bisa dibersihkan. Anggota DPRK Agara, Hasudungan alias Timbul Ganda, mengaku kecewa dengan kinerja BPBD Agara yang lamban dalam menangani korban banjir yang terjadi Selasa sore. Pasalnya banjir telah beberapa hari, namun kayu gelondongan, bebatuan, dan lumpur masih berserakan di rumah, jalan nasional, dan juga saluran parit. Ia berharap pihak terkait segera membersihkan material banjir karena bisa menimbulkan penyakit. Hal senada juga dikatakan Gabi Martua Tambunan, anggota DPRK Agara yang ikut menjadi korban banjir. Menurutnya, Pemkab Agara tidak serius menangani bencana, apalagi bupati dan wakil bupati berada di luar daerah, serta sekda tidak bisa dihubungi. Sementara Sekda Agara Gani Suhud menyatakan bebatuan dan kayu gelondongan akan segera dibersihkan. Ia menegaskan telah memerintahkan BPBD dan dinas terkait untuk segera mendirikan toilet dan sarana air bersih. Darlun Polsek Perlak berhasil menangkap Kamal Mirza alias Minda, 35 tahun, pelaku pembacokan yang menewaskan Muzakir. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu rumah kosong di sekitar makam Sultan Abdul Aziz Syah di Dusun Bandar Khalifah, Gampung Bandrung, Kecamatan Perlak, Aceh Timur, Kamis kemarin. Kapolsek Perlak AKP S. Purba mengatakan Kamal Mirza berhasil ditangkap setelah polisi mendapat informasi dari warga yang memberitahukan tempat persembunyian pelaku. Selain meringkus Kamal Mirza, polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, satu buah ketapel, satu HP, dan sebilah parang yang digunakan pelaku membacok Muzakir. Dalam pemeriksaan di Mapolsek, Kamal Mirza mengaku motif pembacokan korban Muzakir karena dendam lama. Menurutnya, selain masalah tanah antara pelaku dengan korban, juga masalah dugaan korban meracuni anak pelaku sehingga anaknya cacat. Saat ini pelaku telah ditahan dan polisi masih mendalami kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan Muzakir, 38 tahun, warga Gampung Blang Bitra, Perlak, Aceh Timur, tewas akibat dibacok Kamal Mirza pada Rabu lalu. Korban meninggal dunia saat dirujuk ke RSUD Sultan Abdul Aziz Perlak ke RSUD Kota Langsa. Pembacokan menggunakan parang ini terjadi di warung kopi di Dusun Menasa, Gampung Blang Bitra. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, banjir kembali merendam dua kecamatan di Aceh Utara, yaitu Matangkuli dan Gerdung Pase dalam dua hari terakhir. Di Matangkuli, sebanyak 12 desa terendam sejak Kamis lalu. Sementara di Gerdung Pase, belasan hektar kebun yang ditanami palawija sampai kemarin masih tergenang. Di Matangkuli, banjir terjadi akibat meluapnya Kerung Kerto yang mengelilingi kecamatan tersebut. Luapan tersebut terjadi karena sungai yang tidak memiliki tanggul hingga tidak mampu menampung air akibat hujan deras di kawasan Bener Meriah. Banjir terparah melanda desa Hagu, Alutu, Siren, dan Lawang dengan ketinggian air di jalan mencapai 1 meter. Bahkan di lokasi tertentu ketinggian air setinggi pinggang orang dewasa. Akibatnya jalan itu tidak bisa dilewati oleh mobil dan sepeda motor. Warga yang bepergian harus mengarungi banjir. Sementara di Kecamatan Gerdung Pase, belasan hektar kebun yang ditanami palawija masih tergenang. Luapan itu terjadi akibat meluapnya Kerung Pase. Warga berharap Pemkab Aceh Utara segera menormalisasikan sungai di kawasan itu dan membangun tanggul. Sudarlun, Polres Aceh Timur menangkap 4 warga Aceh Utara karena memiliki senjata api jenis FN. Mereka diamankan di Gampung Cotkeh, Kecamatan Perlak, Aceh Timur, Selasa lalu. Keempat warga Aceh Utara itu berinisial RT 41 tahun, MM 33 tahun, ZD 33 tahun, dan MT 32 tahun. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto kemarin mengatakan penangkapan keempat warga Aceh Utara ini berawal saat warga curiga terhadap mereka yang akan melakukan transaksi senjata di Gampung Kuala Buga, Kecamatan Perlak. Anggota Satuan Intelkam Polres Aceh Timur yang mendapat laporan langsung menuju Gampung Kuala Buga. Saat polisi tiba di lokasi, keempat pria tersebut meninggalkan lokasi Kuala Buga menuju ke kota Perlak menggunakan dua sepeda motor setelah bertemu dengan seseorang di TPI Kuala Buga. Petugas pun membuntutinya. Ketika mereka berhenti di warung kopi Gampung Cotkeh, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap keempatnya. Saat itulah ditemukan satu pucuk senpi jenis FN dari dalam tas yang disimpan di dalam jok Honda Vario. Polisi juga menyita 33 butir amunisi FN, 1 butir amunisi AK, 1 buah borgol, baju kaos berlambang bendera bintang bulan, dan barang bukti lainnya. Saat ini keempat tersangka dan barang bukti lainnya diamankan di Mapolres Aceh Timur. Sudarlun, Satuan Reskrim Polres Langsa berhasil meringkus tiga tersangka yang merupakan komplotan jambret yang selama ini beroperasi di wilayah Kota Langsa. Dari tiga tersangka itu, seorang diantaranya mahasiswa dan dua tukang pangkas. Kasat Reskrim Polres Langsa AKP M. Taufik mengatakan awalnya polisi berhasil meringkus dua tersangka jambret di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Selasa lalu, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yaitu KH 20 tahun berstatus mahasiswa beralamat di Gampung Jawa dan SB 23 tahun warga Desa Blangguci, Kecamatan Idi, Aceh Timur. Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap seorang lagi komplotannya yaitu MY 23 tahun tukang pangkas warga Desa Senebuk Tepin Panah, Kecamatan Idi Tunong, Aceh Timur. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan MY yang berusaha kabur. Akhirnya MY berhasil disergap oleh personil Resmob Satreskrim. Sebelum ditangkap, komplotan penjambret ini merampas dompet seorang perempuan di Jalan Panglima Polim, Gampung Tengoh, Kecamatan Langsa Kota. Dompet itu berisikan uang tunai 3,5 juta rupiah, 2 buah ATM, SIM dan KTP, serta 1 lembar STNK. Kepada penyidik, komplotan jambret ini mengaku baru 3 kali melakukan aksi jambret. Polisi masih mendalami kasus ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 15 April 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Wassalam.